Oh, tiga i sandal. Inggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya kiai kang rawuh, kang kula hormati. Para bunyai, bunyai Hasyim, kang kula hormati. Ingkang mewakili Pak Bupati, kang kula hormati. Saking TNI Polri. Hadirin wal hadirat ingkang mulya. Saderenge kula matur di banser ya. Aja sulan salin ya. Banser niku biasane nek ngadeg ngeten iki ben 10 menit ganti. Wis pokoke nek kula sing ngaji banser kudu kuat. Nggih, pokoke kita awal ya kudu kuat sampean kudu isin karo TNI karo Polri. TNI Polri itu paling dhuwur bintang 5, sampean ini lintang 9. Aja sulan salin menang angger 5 menit ganti. Para hadirin, para rawuh ingkang winulya. Alhamdulillah tahun ini saged ngelampahi napa ingkang dipun ajaraken kalih para ulama, para sepuh. Yen niku ngurusi wong, ngurus menungso. Ngurus menungso niku benten kali ngurus liyane. Santri niku urung lahir wis diurus. Wis ditirakati, wis ngapati, ngitoni. Lahir blehna wedhus. Brecel blehna wedhus. Mengke rada gedhe sithik sekolahno. Tuwa dititipno Gusti Allah. Dibaiatno teng tarekah megap-megap tutno kali Yasin tuntun kali kalimah tauhid seda tutno kali Yasin tahlil kulhu sampai 40 dino nek kuat sampai 1000 dino terus bentahun di kholi. Nah ini coro santri gitu nih. Coro nih santri. Nah ini sing sak beneri ngomong menungso nih yo. Ngeten nih ngomong menungso. Sebab menungso nih nopo. Menungso nih ane sing ketok ane sing buatin ketok. Sing buatin ketok nih menungsa nih. Sing ketok niki lak namanya bungkuse mawon. Dene niki lak casing. Bungkus mawon iki bungkus niki. Gawean Barowo. Nggih niki bungkuse niki mriki niki damelan lokal. Barowo sing damel bapak ibu kita panjenengan sedaya. Makem rambutan terus saripatine gawe-gawe anak itu biasa. Makem telo, makem gedang, makem jagung. Nah niku makke dados saripatine sing ajeng digawe bahan gawe anak. Mila wong Jawa niku sebab sing digawe awak niku saripati tumbuhan. Mula nek urip cocokno karo tumbuh-tumbuhan. Sehate wong Jawa niku ngrawat. Balik mangan tumbuhan. Wong Jawa kok mangan wedhus nyuntut yang Arab konslet. Mboten cocok, wong bahan dasar pembentukan sarinya itu sari nabati. Lah tiyang Arab benten pembentukan jasadnya niku saripati hewani. Mula tiyang Arab nu mangan wedhus mbok entek pinten mawon mboten masalah. Wong cocok kali asal asale. Lah niki tiyang mriki wong asale telo. Ya hantem wedhus terus nggih konslet. Mula wedhus niku dipangane ajeng gawe anak mawon. Lah niku. Lah niki karo serine niki produk mriki. Dicitak kali tiang mriki nggih tergantung sing nyitak. Nek sing nyitak pesek nggih metune pesek. Nek sing nyitak kok mbangir nggih mbangir, sing nyitak ayu nggih ayu. Sing nyitak kok ireng ya ireng. Nek sing nyitak kok wayu karo ganteng ngoten nggih. Metune kaya ngeten iki. Lah niku menungsa. Mula enten bab kalih, enten bab raga, enten bab nyawa, bab nyawa. Nek bab raga niku nggih tergantung asale nggih. Raga niku asale donya, mula senengane donya. Dadi menungsa niki awake niki donya asline ngoten niku. Mula oleh gedhekno nggih ngangge donya gedene saka pari, gedene meneh saka pari. Asale teko telo, gedene saka telo. Lah mula awake manungsa niku persis kaya asale. Barang donya niku tambah suwe, tambah elek. Gedang niku nek pun tuwek ya ba basa. Telo niku nek tuwek ya ba basa. Nangka niku nek tuwek ba basa. Lah panganane niku tambah tuwek, tambah basa. Mula sumarodatnahu asfala sampai itu tadi elek. Vitamin C ini mbak diobe bendino. Nek wayahe meriang tuwek ya meriang. Ngombe vitamin A sak umur-umur matane wayahe lamur ya lah lamur. Diombe ni kalsium teh sak trek wayahe untung protol ya protol. Diombe ini obat kuat ini wayahe lemes ya lemes. Lha niku barang donya mula dipun ngendikaken sumarodatnahu asfala sabelek. Ya semboten saged ta. Cilik niku ya persis pari niku isih cilik kan ya apik ngoten. Apik pari niku cilik, pangan uler kan dipidesi sitok-sitok. Mungkin nek wis gedhe sing dilem ya awake. Nah begitu tuwek ya mbok dipupuk terus gitu, tetep mawon godhonge kuning. Menungso ya padha mbok dislengani kaya napa. Rambut wayahe putih ya Bu. Putih. Mbok diklambeni kaya napa ya tetep mawon niku menungso. Mula sumarodatnahu asfala safilin. Cilik ini lahir niku diambung-ambung. Jiwit-jiwit. Engko nek wis umur suwidak no, dikongkon ambungen aku ngono ya. Ya emoh. Menungso niku ngoten niku. Sumarodatnahu asfala safilin. Mripat temune padhang diombeni wortel mendinten. Umur suwidak niku ya wis mulai napa adoh napa pak. Cerah niku rabun dekat napa rabun jauh. Nek kula niki termasuk tiang sekti. Mila ra anu nek tambah adoh ketok nek parek rake ketok. Lha nggih kula niku nek cerah ngene mboten ketok. Nek adoh malah ketok. Lah niku sing nyebabaken biasane Kiai Rabi Malih niku sebab nek arep parek mboten ketik, cerak mboten ketinggal, nek adoh malah ketinggal wong mulai rapun jauh, mulai plus mripate. Kula ngomong ngeten iki mboten masalah wong kula gawa bojo kula. Kula beto bojo kula dadi rada aman. Tambah tuwa iki tambah diawasi mawon kula iki. Riyen mboten tau diawasi. Tambah tuwa ngene ditutno mawon, soalnya mulai rabun dekat. Sing parek mboten ketok, sing adoh keti. Lha menungsa sing ngoten niku tepuk ndi mawon. Awak iki donya wis mboten sah dibakas nemen-nemen. Awak ini donya senengane niku ya senengan donya. Tangan iki lho niki donya. Sapa sing tangane niku? Iki asale telo, iki wateke ya kaya telo. Tangane wong lanang sakmene iki wayahe wong donya. Senengane senengan donya, anggere weru bokong pengin ngene ora. Iki donya, mboten iso dicegah. Pun mboten peduli tangane sapa. Tangan tentara ya iya padha mawon. Polisi ya padha. Tangan kiai niku ya iya. Niki donya. Tek kula ya nggih. Sami mawon, wong parang donya kok. Donya niku sing ngoten niku kuping niku donya. Pengin seneng sing enak e. Ngrungokno lagu ya pengin sing enak. Sing kerasa-kerasa ya ora seneng. Sikil niku donya, pengine ya enak nganggo sendal sing empuk. Lambe niku donya, mangan ya pengine enak. Donya. Dadi nek bab donya niku menungso niku mboten enten bedane sedaya apa. Padha sami mawon. Sing bedakaken niku namung rime tok. Kaya kiai ngeten iki rime cakram. Dadi misalnya ajeng kelusut terus direm set ngarep buri man mandek nare Mbah Rowo iki rata-rata rim tromol. Kampase setengah entek tadi kiduk. Lah mula hukum sing donya niki Gusti Allah maringi hukum barang donya niki cara sakniki ngono fleksibel. Sangat fleksibel nek donya niki. Nek donya niki fleksibel. Apa sing ora fleksibel? Salat. Sakarepe dhewe salat niku. Kan niku. Sak senenge lah, tergantung kondisi wonten mawon. Nek lunga rangkep. Dirangkep kok isih kesuwen. Kosor. Salat enak. Keturun ya tangi langsung salat sampean turu jam 2 bengi kok tangi jam 11 awan usolli fardhu dhuhri apa usolli fardhu subhi rakaat ini oleh wong keturun kok enak ora kondoan ning aja nguyuh sik aja udud sik ora aja baru udud baru ngedusi manuk lagi usolli ya kondoan. Enak. Mane bab donya niku enak. Tur Gusti Allah niku mboten galak nek bab donya wong Gusti Allah sing gawe kok. Ngerti. Poso bab awak niku. Aman mencret ngene. Ya sesuk meneh. Yo lah. Ah mencret ah. Udan grimis ngene. Salat ah sesuk meneh grimis. Engko wae dirangkep sisan. Yo lah. Ya senajan NU rapati kaya ngoten niku ngoten lho. Ning ana sing oleh. Entunya kok. Pengin rabi sampean. Siji. Nek ra kuat, nek kuat loro. Nek kuat loro, telu, papat. Lho ana sing luwe meneh niku. Loro. Nah, wasulase tambah telu, lima. Warubah tambah papat songo. Fa in khiftum alla ta'dilune sira kok kuwatir ora iso adil fa waqita moko luwe becik tambah siji mah. Manek lho ngono ya ana ngono ku sing maknane. Onten madhabipun. Lha ana madhabe. Madhab zahiri niku wonten niku saged. Lha mula nek bab awak niku longgar. Salat niku. Silet kok ngentut. Ngoten niku. Niku ya ora apa-apa. Kanggone Imam Malik. Lambe kok glegeken ngono. Ora apa-apa kanggone Imam Syafi'i, tapi kanggone Imam Malik wudune ba. Hadal menah dadi mulo fekih sing nata awak niku fleksi, fleksibel. Nek dhuwit ya zakat, ra dhuwit ya oleh trimo zakat. Lunga haji ya lunga, rupek ya ora sida ya ora apa. Ngamlune niku nek bab awak longgar. Terklirune awak niku sak pira mah wonten ing ngapura Gusti. Ing ngapura. Angger wis muni astagfirullahalazim. Sesuk kok ngono meneh, jeneng menungso iki makhalul khotok wandis. Lur dadi penane bab awak. Mula macam-macam hukum yang mengatur urusan fisik. Nah, sing ewoh niku lak bab sing ngatur urusan menungso sing ning jero. Sing jenengane menungso sing asli niku. Sing tau kandha alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lah niku sing paling ruwet niku ya niku. Nek wis muni qalu bala syahidna. Lah ya kudu dicekel tenan. Niku, niku jenenge nyawa lah. Mula jaga nyawa niku diulang tenan kali para wali ngendian kali para ulama kali para kiai. Urung metu wis dikono to. Arep gawe wis kongkon donga wisan. Wis kongkon donga janibna minas syayatin kongkon donga. Wis kongkon donga. Engko arep metu ngoten kongkon nyambut. Lah mula ulama-ulama rumino mule nyambut nyawa niku tenanan. Ana sing direwangi poso, ana sing direwangi tirakat ngene ngatamke Quran arep nyambut nyawa. Nyawa. Sebab napa? Nyawa ini melintasi ruang dan waktu. Nek jasad niki sak ruang sak waktu. Cuman dinggo lewatan ketika nyawa niku lewat donya menuju barzakh, menuju mahsyar, menuju Allah. Ini lewatan tok. Dadi bungkus iki. Lewatan tok. Mesti lewati tok. Durunge ning ngono. Dun. Lewat tok. Cuman lewate niki sing gak repot. Pas lewat teng jero awak niki, seluruh kebutuhane nyawa ditanggung karo raga niki. Sedaya kebutuhane nyawa niki ditanggung raga. Padha karo kebutuhane beras ditanggung wit pari. Kebutuhane gedang ditanggung tembok. Sebab napa? Ya, akhire sing digoleki menungso niku beras. Akhire sing digoleki menungso niku gedang isine niku. Lah ngene dhewe niku akhire iku sing digoleki ya isine sing diundang iki isine ya mulih nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bali nyawane niku. Ape eleke beras niku tergantung ape eleke wit wit pari. Ape eleke gedang tergantung ape eleke tepung. Nah, ape eleke nyawa tergantung ape eleke raga. Tergantung. Soale napa sedaya niku iso mlebu laboratorium. laboratorium nyawa niku mungkin teng laboratorium teng Gusti Allah nika. Mithqala dzarratin khairay yarah, mithqala dzarratin syarray yarah. Ketinggal nggih. Beras niku nek pun mlebu laboratorium pertanian ya ketinggal organik atau bukan organik. Gedang niku ya ketinggal nek pun mlebu laboratorium iki mbiyen pupuke apa niku ya ketinggal. Sami. Soteng niki nanggung napa to sakjane kok sampai dipentelengi, sampai didepno rene niku. Nanggung napa? Nanggung kartu memori. Ini rano kartu memori ini gue ngopo buat deploy ini, ini rano kanggul nih. Ini gue tadi shooting nih gara-gara neng jero shooting yo no kartu memori. Mulok udah di deploy ini, di KI setrum. Ini rano kartu memori ini di ngopo aja di deploy ini. Gedang nih gue dewi tebok nih, bisa rano gedang nih. Ya nasibe opo ta dipupuk barang ki opo. Damen niku nek wis pun mboten enten beras e gabae, hidamel nopo? Menungso nek wis ra ono nyawane, iki ki opo? Sami. Ono sing ditanggung. Niku. Lah paribasane niki bar nyoting kula. Sama lo mangkel kan, sutinya dibanting, didek-idek sampai acur, bukan masalah. Selagi memori niku isih ono, rekamannya ora ilang. Gedang niku mbok deboke tekan pundi punan. Nek dilebokno laboratorium gedang niki, ketinggal niki produk gedang nopo ya ketinggal. Niki biyen dipupuk batang celeng napa batang kucing ketinggal. Pari niku mbok deboke apa damene pun dugi pundi. Mboten masalah. Begitu dijingkok beras niki teng pasar induk. Niki mesti konangan, niki jenis gabah beras napa konangan iki organik atau bukan organik. Menungso ya padha nek wis dijingkok nyawane. Mbok rokone iki kuwat acur umur padang cacing iki. Selagi nyawane iki sing ana mlebu rekamane Gusti Allah, rekamane ana utuh. Lah niku. Oh, to niku kudu sesuk ya Mas yo, sampean yo. Bantingen ta iki sesuk yo. Shootinge bar nyuting aku ngene bawan tingen ide-idean. Sampean cukup menyelamatkan satu kartu memori. Rekam ana ngono tak duding ngene. Ana aje ya hormat tunggal. Lah iku teknologine Gusti Allah ngoten lho. Menungso iki teknologine Gusti Allah. Jenengane fan fukhur ruh, tiupkan ruh iki ya. Iki sing jadi kartu memori. Saman dikek wong adus. Bar ngono sampean ku ndelok pelem. Rekamannya dikit mau ngadu sih, ono. Tadi saya sudah dilepon rekamannya Gusti Allah metu lho, ono mendengar raimu dikit ono. Itu kan penjelasan kuno sing biyen awal dhewe niku susah mencerna. Bila sesuk menungso iku peleme diuripno di ngarepe wadang pasar didelok. Iku zaman biyen le mikir sajudekan biyen. Wong zaman semonten delok film Roma Irama wae angele kok ngoten. Lha niku ulama biyen wis gambarno. Seluruh lakonmu sesuk iku ditampilkan ulang, didelok. Ngene ya Allah, ana ngapa? Lha mula menungsa niku kadang mboten krasa nek duwe tanggungan nyawa. Tangan niki nggih. Fungsine padha kali oyot. Ayat ini menghisap untuk disimpan di dalam buah. Kenapa? Kelapa itu di ayat, template buah. Menungsa ya bodoh. Demok ini ya. ngono ya kerekam. Lah mula nek iso urip ya ngrekam sing apik mek ngono tok. Mula nek iso urip iki ngrekam sing apik. Aja terus mbah entah. Sing iso menungso terus teko wis dadi awu. Lha ora iso. Sampeyan goleki wit salak ning jero wiji salak. Ora eneng. Tapi uncalno ning sawah kok lak tukul wit wit salak. Awak dhewe golek wit pari ning jero beras ya ora ana wong wit pari kok jero beras. Tapi nek diuncalno tukul ber tukul pa pari. Nyawane sampeyan nek diuncalno ning winiane pangeran disirami banyu mani maneh ya tukul mak bedunduk rupamu ngene. Ini kan sebuah revolusi teknologi modern yang mampu menjelaskan bahwa ada sesuatu dalam diri manusia. Ya ini iso. Lho. Dadi nek saiki iki wis ora pati angel tak jare nek jelasno, menungso iki saking gampange. Menungso saking gampange. Terus opo menungso? Lah, nyawane iki padha karo handphone niku padha. Seluruh kartu chip di dalam handphone itu terhubung karo server Telkomsel apa XL itu terhubung ngono. Nyawane awak dhewe iki terhubung karo servere Gusti Allah kuwi. Sing nang Lauhil Mahfudz. Handphone sampean beraktivitas nopo, datane ono di servere provider yang kita pakai. Sampai nganggo kartu simpati, sampai ini lu SMS opo, muni neopo, SMS neng jeru WC, jeru masjid, datane ono neng jeru servere, Telkom, telepon dah ada satupun. Sampai tuku pulsa, ramro barangi, tapi nganggo pulsa orang ngerti carane nge, ngetok ngerti pulsa nih kan, teh. Sampeyan yo duwe paketan wisan wis dipaket karo mengeran. Lha ngono, enak-enak nelpon paketane kan. Ante enak-enak dolan paketane entek. Ik yo iso ae. Lho. Sampeyan duwe kartu dimanapun bisa dilacak sama provider. Sampeyan kok delik nang ndi konangan selagi kartumu seu. Saya urip mbok mien maling-maling kan gak ngira nyekel handphone ra konangan. Begitu nyekel handphone, konangan mbok di tengah hutan iso di anu. Lah kok karo malaikat sampean yen duwe terhubung dengan server Gusti Allah, nek wayahe sampean pulsane entek, GPS-e diuripno, goleki sampean. Mlayu nanti di GPS. Kartune awak dhewe sing nang jero di GPS karo malaikat Israel. Karena ini ndak betul, ini betul. Oh neng kono GPS, mulu tetep kurang bawa dalan jeli menggok tetep konangan. Bawa di GPS malaikat Israel. Lalu nih sana gitu, pun bawa angel pahami betul ni. Nyawane adewi kaya digolek nasi ngapik, nontok. Salah dhewe ra ngerti iki pulsane iki kuotane sak pira. Bali ku. Lah mula kita niku mboten roh nek bab niku mboten roh. Niku rahasiane Gusti Allah. Sebab yas'alunaka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qali kalila mulo mati niku mboten nenten sing wer sing ngero kecuali sampean iso golek paketan. Nah iku ro iya download programe Gusti Allah dhewe sampean iso ro programe sampean entek kapan ro. Mulo wong-wong tuwa mbiyen niku kathah sing semerep niku program entek kapan ngono ku kathah sing roh rek wong mbiyen. Wong tiyang rumiyen niku download programe Gusti Allah. Begitu download kok ora kepramut, ora meme sak mene. Batas kuota apa batas waktu berlaku nih sampai tanggal semene wis expired. Lha mulo kathah tiyang rene iki download akhire duwe wifi. Nah iku biasane para wali sing senengane download ae para wali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Takamu niku download biasane. Si Abdul Qadir Al-Jilani selawe tahun download fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra download melek download golek program Sunan Kalijogo telung tahun Sunan Geseng telung tahun nah dia ini tempatnya kuat saat ini gini-gini download kadang rong jam pun listriknya mati ya Allah ya Allah ya Allah mati listriknya. Mula wong sak niki kathah sing mboten duwe program. Dadi aja disalahno mula wong sak niki kathah wifi niku mati. Mula senengane golek wifi gratisan. Nggih, golek wifi. Nek petu kiai barokah barokah barokah. Wis ngono to, isane ben. Paling ora ya nek pengin ora duwe program, nek pengin sambung ya sing sregep ila ruhi ila hadro. Hadrati wong program dhewe ra duwe. Akhirnya .co.com.id niku. Lah niku mbah-mbahe dhewe niku paling pinter kendhien. Mula santri niku diulangi mendina ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad ali jamil anbiya. Wa ila ruhi wa ila ruhi. Wa ila jamil muslimin. Wa ila jamil ulil muslimin. Wa niku mendina. Engko terus golekno program wa khusus-khusus ila ruhi waqtul al-Fatihah. Ini kita ndak kebayang gitu loh. Iki mboten kebayang. Betapa teknologi itu empun dibaca dan dipraktekkan kali santri. Mula nek kirim donga ning anak iki mesti sing didhisikno napa? Ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati lagi ila ruhi wa jasa dine isih urip, nek wis mati ila ruhi lemlah. Ini kan teknologi yang sekarang sudah sangat mudah dipraktekkan. Wih, aku mbiyen niku download dhewe rono. Lah kok iso download kok terus ngerti nek ana program, iki ngerti. Wong innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Lah niki mula santri niku kula mboten kebayang. Teknologi ini sudah teknologi percepatan masa lalu yang luar biasa yang secara empiris dibuktekno saat ini. Dan ini ila ruhi, ila ruhi, ila hadrati melebu provider enak. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i syahadi wa salihin wa ila jami'i awliya illa minal masyariq ila magharibiya fi barriya wa bakhriya rawroh awak dhewe di mana para wali nabi ro akhir ya wis titipno karo rajane mawon sing cek diurusi karo rajane wali ana khusus ila sultan lalu ya syam dil qadir al jilani baru wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wali abaina ummatina masyayikhi masyayikhina wajidati wajadatina wana khusu khusu suni laruhi yai hashim al-fatiha bet masuk di perwede nah ikulah teknologi lawas nembian dilokno mau apa fatiha siji kok ditumbong ake orang tutup digawang siji we angel tetapi kalau dalam teori sing saat niki nah itu teori yang sangat mudah. Moto delok niku to delok tinjune mikthisen terus dilebokno teng memori memorine dikonekkan dengan satelit begitu dikonekkan dengan satelit seluruh yang berunsur terhubung dengan satelit iso dibagi namanya siaran langsung jenenge siaran langsung itu ya sing nyuting ya meng wong sitok. Tapi diunggah no satelit yang terkait dengan segala macam penghubung elektronik begitu disiar robot no channel itu diurip no semua dapat siaran yang sah yang sama. Entuke podo, jame podo, tak berkurang sedikit pun dari siaran yang ada. Dene iki lho mula. Nek saiki ana wong ora ngandel nek Fatihah iso didum wong sak donya pada jam yang sama dan detik yang sama, mesti wong iki ra duwe TV. Bini ideologi. Nggih. Duh salin. Lho iki wis salin git mau. Ai panser. Lah ini lho. Ini kan tidak pernah kebayang sebelumnya. Bayangkan ini sebuah teknologi ukhrawi yang demikian luar biasa. Lah para wali ini, para kiai kok roh kaya ngono ku. Lah konsultane langsung Gusti Allah. Wong sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Lah malaikat iki penghubung karo aras kono. Lha mula ulama-ulama itu banyak sekali memahami ilmu-ilmu yang tidak bisa dipahami oleh ilmu jasad. Sebab jasad ini minangka casing. Ngono. Iku nek ora ana kartu ini tidak bisa menghubungkan apa-apa. Sekarang dihubung apa nih? Handphone ini juga tidak punya apa-apa kalau tidak ada koneksi yang ke satelit. Lah menungso sak niki kathah mangkane wong sing rewel dalam urusan seperti itu biasane koneksi uluhiyah macet. Koneksi uluhiyahnya berhenti. Lah makanya banyak sekali amaliah-amaliah santri ini yang tidak bisa dideteksi oleh ulama-ulama yang tidak punya koneksi uluhiyah. Ora iso dideteksi. Sinten sing iso deteksi saat ini? Lah kenapa kok ora ono sing iso? Lho saniki wong niku angger mempersoalkan sing ora ketok. Niku mesti kok disebut musyrik niku kula niku sing kumul. Ini fenomena baru. Angger krungu kok sing ora ketok tur dilakoni musyrik. Ini saiki paling sregep. Padahal wong Islam niku cekelane Quran. Lah cekelane Quran angger krungu barang ora ketok niku saniki muni musyrik apa yo ora konslet. Padahal dalikal kita pula rohibafi hudalil mutakiniku alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki dino niki. Wong ape mari kita kembali kepada Quran dan sunnah. Mari kembali pada Quran dan sunnah. Tapi melanggar dua konsep dasar memahami Quran dan sunnah. Iki dilanggar dino niki. Siji nglanggar memahami Quran meninggalkan yu'minu nabil ghaib. Sing nomor loro nglanggar memahami sunnah. Memahami sunnah niku ana teng durunge niku. Zalikal kita pula raiba fi hudallil hudani masdar. Faile sapa? Yo Kanjeng Nabi. Lah memahami Quran tanpa melewati mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Lha iki lah sak perkara dhewe. Lah kenapa? Angger krungu wong mahabbah lewat selawatan diunekno bin bin anu apa ya ora semprul iki. Lha iki mengko aja kaget. Semakin maju memahami Quran, semakin maju memahami sunnah, semakin kehilangan nilai-nilai connecting uluhiyah. Iki lho ya. Demula. Saiki takfid iku jadi buruan. Waldidi Pondok Tahfidz ning endi-endi adalah orang yang mengatakan pemegang sunnah. Nah, untuk memahami Quran niki kehilangan dasar yu'minu nabil ghaib. Niki lho niki iki pesantren jane iki wis paling apa iki mikir niku tok. Ning untung pesantren iki sik nyekel. Lek para wali biyen untuk menembus yu'minu nabil ghaib download sampai tatanazzalu alaihimul malaikah. Kurikulum niku tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan sama para pendahulu. Nabi Muhammad itu 15 tahun nunggu kira. Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir selawi tahun. Para wali ngono sing anu Mbah Hasyim As'ari 3 tahun dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Santri-santri mbiyen paling ngurai mengalami fase dalailul khairat 3 tahun lah rakitang poso. Paling ora diajari yuk minun nabil kowe ben ngicipi niku diulangi khizib. Sak ora-orane sak bar khizib niku ben ngerti gaib niku diulang mahabbah. Poso sedina sewengi kongkon maca innahu min Sulaiman wa inna bismillah. Ngecek gaib piye nang tenan apa ora. Waktu niki sapa? Kula mbiyen tak cacak bojo kula dhewe. Wis iso golek iku lho berarti ana tenan. Ngene kula tak cacak dhewe. Duh. Niku pernah ada hal-hal seperti itu untuk mengecap yang namanya yuminu nabil. Wae. Tapi dinten niki anger krungu gaib. Iki sak perkara dhewe. Pokoke anger krungu gaib ngono wis. Wis bimbalan itu cepat musrik ini lemula saat ini beberapa ilmu dasar dari memahami Quran hilang karena ini yuminu nabil ghaib hilang ya seterusnya kelangan. Maksud orang itu diragukan ketika memahami Quran itu mutakin lah. Mutakin itu yuminu nabil ghaib. Dan yuminu nabil ghaib ini gagal. Yukimu nasolah ini mesti bermasalah. Sebab yukimu nasolah ini ngadep singgo ka'anna katarohu fa'inlam takuntarohu fa'innahu yaroka. Kan ghaib ini mantun sholat itu rana bedanya keterima apa mboten. Apa itu bedanya sholat keterima ya iso nguyuh, sing ora keterima ya iso nguyuh. Mulai bidane. Ya mula ulama-ulama nek yo minun nabil ghaib iki tesih mateng, mboten tau alo-alo wong. Oh sholat kok ngene ora ono. Wong mikir keterima ae wis mumet kok. Keterima apa ora ae wis mumet ora kok mikir liyane. Lah sakniki sebab yo minun nabil ghaib iki ora mateng, sholat iki ora ngadep Gusti Allah, ngadep awake dhewe sesuai dengan ukuran dia. Ngene tadi perkara, ngene tadi perkara. Pujian tadi perkara. Lho. Perkara kabeh. Lah sementara ulama-ulama sing yo nabil ghaib mateng ndak ada masalah. Ngentut ya wis tak tanggunge jare Imam Malik ning nek glegeken tanggungen ya Imam Syafi'i ya iki. Eh nare meneh. Hai tanggung-tanggungan. Boy ini kudu diterusno ne dawane ora umum. Iso tekan sesuk. Soale ana ning kono isih ana wa mimarzaqnahum yum fiqul wana walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini 4 epistemologi paling gede dalam agama Islam sing bahasane mumet-mumet nodas niku. Pemene nek wis walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik intruk apa namine integrated berpikirnya ensiklopedik 4 kitab Gusti Allah bela. Kok alo-alo agamane uang ora kober. Lah mila wong nek wis kaya ngene terjadi, maka yo aja kaget saiki niki. Apa-apa dianggap salah dengan ukuran apa? Ukuran yang bersifat jasadi, jasadiyah. Ukuran yang bersifat casing, bukan urusan yang terkait dengan isine menungso. Rampung nek urusan kedadiane menungso secara zahir pun beres. Termasuk menteri kesehatan, termasuk bidan bisa menjelaskan itu. Tapi untuk urusan connecting nyawane menungso nang Gusti Allah hanya bisa dijabarkan oleh orang yang hatinya terhubung kali Gusti Allah. Sing atine gak tahu turu. Oh, niku. Nah, mula sing tekan tatanazzalu alaihimul malaikat. Niki wong sing wis ora anu niku. Lah niku nek cara hikam niku lho pangkat abror kare pangkat mukarrabin niku teng mriku urusane. Nek wong oleh pangkate abror niku pangkat lillah. Sik krana durung bareng kali Gusti Allah. Lha niku kula kita niki kadang urusan tahlil, urusan Yasin, iki urusan mukarrabin, dudu urusane abror. Iki urusan terkait connecting nyawa teng Gusti Allah. Aja dibahas nganggo ilmune wong abror. Iki sing ngarang sapa? Lho urusan 40 dina, 20 dina, 30 dina, 100 dina sampe khol, iki urusan mukarrabin, urusan billah, dudu urusan lillah. Iki urusane nyawa, dudu urusane raga. Sing iso bahas sing uwong ruhanine urip connecting kali Gusti Allah. Lho iku. Nah, iki jenengane bakul wedhus bahas pi iki ora bakal nyambung. Ini bakal nyambung. Ini jadi khol. Ngeter-ngeter ini isine gone dhewe kabeh karean. Sing liyane wis mboten nyantol. Kenapa? Sudah kehilangan landasan berpikir dari awal. Mulane maca Quran iki sing ketok ya sing terkait karo makom abror, sing pangkat mukarrabin ora tau ngetok ning jero Quran. Maca Quran malah sing ketok kire halal lu kan iki nangil. Lho, napa sebabe? Yo minuna bil ghaib iki ora urip. Sehingga napa menungso sing ngomongke Quran dudu Quran sing ngomongi menungso. Saiki wong punya dalil ae. Duane iki diwaca ngene lho karepe Quran. Ora tau nang Qurane muni dhewe. Padahal para kiai mbiyen iki Qurane dibuka iki muni dhewe. Mula ana istikharah Quran tinggal alasan ini buka ini Qurannya mohon muni kadang niku terus ketok tebel dewi ngono muni kadang ngerti awak dewi cekluk ngantuk terus diji niku diobah no kok ayat niku buatan purun oh iki niku lehi lu iku kalamullah lo aja mau sembrana lu kalamullah kalame Gusti Allah. Iku omong, dudu awak dhewe sing ngomongno. Pangkate apa awak dhewe ngomongke kalimate Gusti Allah. Rene ora konek rono ya wis adhewe kaya flash disk kan ngono, nyimpen Quran akeh. Awak dhewe kaya kaset, tapi wong nyekel kaset ora perlu wudu. Wong nyekel flash disk ora perlu wudu. Sebab ora iso diwaca, sing iso diwaca niku mushaf. Supaya napa awak dhewe maca mushafe omong. Nah itu yang hilang. Mulanya ulama-ulama zaman akhir ini engko Qur'ane karek tulisane rawuh. Ini ulama biyen ono. Ibadah niku urusane napa? Rukuk sujud niku urusane awak. Tapi connecting nang Gusti Allah itu urusane nyawa. Mula wong nek ora paham mesti ribut mahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, mesti ribut karo min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal, mesti ribut. Jadi penjenengan boten sagumun nek akhir-akhir ini sering terjadi dialektika yang berbeda antarane kono karo kene. Kene iki tinggalane para wali. Pomene kok NU. Lha niku nek dijabarno niku ya ngene iki sakjane niku. Sing dingendikake kali Yai Said Akil niuraru NU iso kliru ka. Apa soalnya nama mesti dikliro-kliro nengke. Ini udah dijabar nih, ini ngerti isi nih manhatnya seperti ini. NU ini ceklannya jelas, uteke dipimpin ngangge kalam, atine dipimpin ngangge tasawuf, awake dipimpin ngangge fakih, kodifikasi fakih insya Allah pun hatam kangge ne wong NU, sebab wong NU menyelesaikan urusan madhab. Melu derek sami nawabana, sebab sakbare Kanjeng Nabi onone meng derek karo derek. Mula pangkat ahli sunnah jenenge tabi' penderek. Penderek bar ngono ya tetep tabi'ut tapi pendereke penderek. Penderek penderek duwe meneh tapi tapi penderek penderek penderek penderek tekan gini dia penderek penderek penderek penderek penderek mulo ora cerewet karena bang NU dong sih ora cerewet luke sebab itu tabe uno dong sih ora cerewet kongkor ya ini ora dek takok di sini ora dalilin nopo yu ora neng NU dong tabe lah tapi ora ono nek takok dalil opo iki ya ora ono ini yang terjadi mangkano kita niki akhir-akhir niki menghadapi situasi yang sangat krusial nih cara cah sekolah apa krusial sangat penting sangat pokok. Sebab nopo kita ini ngadepi wong sing memang jalurnya niku beda. Jalurnya beda. Jalurnya siji. Jadi ini ada dua jalur memang nih. Siji jalur anyar potong kompas dari najet. Sing siji memang jalur awal teko Kanjeng Nabi. Jalur ini awal NU nggih. Niku tabe teng ngene Kyai Hasyim wis sembuh sapa. Bahkan Kyai Hasyim mriki nggih tabe kali Kyai Hasyim Asy'ari. Kecuali Hasyim Joyoadi Kusuma mungkin. Mriko boten Islam. Tapi dohiran wabatinan tapi kali Kiai Asy'ari Kiai Khalil zaman Kiai Hasyim ini oleh tapi kali Kiai Khalil itu betul kebayang loh. Dipun ceriosakan Kiai Hasyim ini waktu mondok teng Bangkalan betul tahu ngaji ben Kiai Hasyim ini wajeng ngaji dikongkon nimbo kali Kiai Khalil Hasyim nimbo sih ajeng melu ngaji mantun nimbo wallahu a'lam bis sawab wajeng ngaji kongkon ngapek kayu mantun ngapek kayu ajeng ngaji wallahu a'lam bis sawah lupa bayangakan lah begitu nikah sesuk nih anakmu wis telung dino jawabmu telung dino gori nih Yai Wahid niku lagi umur 33 dinten dibeto teng daleme Yai Khalil. Niku boten asal mlebu teng omah, digele teng pelataran omah kudanan sedina semengi. Iku kira-kira nek santri sakniki iki kiai gendeng. Ngono lho. Nek mungkin nggih apa meneh kok dalam teori-teori yang bukan tradisi NU, oh iki iso pelanggaran HAM. Tapi prinsip tabe' dipegang sama Kiai Hasyim. Kenapa? Zahir memperlakukan sesuatu, batin menghubungkan koneksi ini kali Gusti Allah. Delok guru niku penghubung teng Gusti Allah. Wasilah. Secara zahir mengakui kitab musalsal ngambung tangan barang niku. Sing kadang sakniki niku ana bocah ngambung tangan kiai niku ngambung tangane dhewe. Karena dipikir ngambung tangan itu penghormatan, boten. Nyium tangan ya itu bukan penghormatan, itu adalah ono kitabe, kitab musalsal niku. Jadi awak dhewe ngambung tangane gurune ngambung tekan sahabat niku ngambung tangane Kanjeng Nabi Sayyidina Ali lho, ono kitabe. Lah, zahiran wa batinan dilakoni, tapi sing paling repot menghubungkan koneksi hati dengan guru ben padha ndur iki lho. Lah mula begitu wis ra ono suudzon antarane Kiai Hasyim karo Kiai Khalil, program batine padha. Nalar zahir, nalar abror ilang sing mlebu nalar mukor, mukor robi begitu bila nggih karo gurune matuk tek ngoten niku program hardis sama flash disk sama ilmune serin. Iki ilmune serin tanpa suudzon langsung klek pindah gon. Lah itu menandakan bahwa ngira bahwa kita ini bejonderek para ulama sing terhubung kali koneksi-koneksi uluhiyah yang di situ tercermin dari apa? Dari innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Klek ngoten iki. Lha mula kaya ngeten-ngeten iki onone mek garengan. Oh. Sing nang pundi? Ana wong terus khol teko ngene iki garengan kok kamu. Entuk lungguh ya alhamdulillah, ora entuk lungguh ya sakarepe. Oleh mangan ya syukur, ora oleh mangan ya nggawa dhewe. Iki kadang ngene gak ono. Bahkan kadang teko malah nggawa. Niku napa? Prinsip tabi'. Prinsip ittiba'. Prinsip ittiba' niku, prinsip derek. Sayyidina Abu Bakar itu kalau enggak punya prinsip tabi, futuhnya enggak terbuka. Lha saiki wong konglomerat ora Nabi niku mboten tiyang sugih. Konglomerat paling kaya, tapi karena tabi gelem nuntun untone Kanjeng Nabi itu kan meruntuhkan harga diri tertinggi orang kaya dan terpandang kok nuntun-nuntun lho. Sampeyan bayangno nuntun-nuntun niku pegaweane babu. Lha niku ikine niku wis ilang sekat zahire, ikine online. Sunan Kalijaga niku rajane brandal. Wis ora iwake ra enak lah carane jare wong saiki. Lha kalau Sunan Kalijaga karo Sunan Bonang iki dikongkon nunggoni teken coba. Sing teker niki ra ono sing nunggoni lho, ra ono sing nyolong. Lir kadya banser. Contoh. Kang, melu aku ngaji. Teng ndi, Kyai? Ning Ambarawa. Lah terus tugas kula napa? Ya sing pokoke ning kene ono maling, ono berandal, aku nek rambok tak rambok kancane ra tutuk aku kok. Nggih. Wakil di tengah-tengah dalan teng jambu pencak kali beranda. niku lek cerita niku ora nontekne. Wah, mau berlaki wae aku. Nes mlayu kowe. Wah, maune ra ono aku yo Gus Mamut wis to ngaji. Wah, wah ya ampun tenan. Iku lek cerita gedhe. Nek misale Kang Banser kelambinge ini terus kon ngetutno napa? Aku kok nek munggah kan sendalku iki madhep rene. Lah kok supaya aku penak lim sedepno rene. Iku lah penggawean rapati gagal. Ora perlu Banser mau iso yo ngoten iki. Kira-kira Banser kok dikeki tugas ngoten niku, ora bakal cerita. Wah, ora berguna temen kowe. Ngetutno ngaji ming maling sendal. Lha ora cocok. Lah Sunan Kalijaga niku rajane brandal coba. Gelut niku ora tau kalah. Carane kok terus kon mateni wong sak kampung niku 2 jam tek saking kuwate Sunan Kalijaga. Lho ngono kok kok nunggoni tekeni lho sing tekeni ora ana sing nunggoni, ya ora ning sing nyolong. Iki lak penghancuran napa? Penghancuran sesuatu yang bersifat zahir. Ternu gue ditekan itu penggaweane kamu lo duduk bendor. Sayyidina Umar itu kang gelut tuh rano sing iso ngalah no. Sopo sing tahu tuh kurungu cerita geluti Sayyidina Umar kalah. Teng pundi wong wong nang rata umbuyu. Ini wong alisin itu sambung. Sayyidina Umar. Kurano ceritanya Umar bin Khattab kok gelut kalah. Wong singo dibanting kok. Mula juluane singa padang pasir kali Sayyidina Hamzah niku soal singa dibanting. Padahal singa teng Arab niku terkenal naminipun Haidar. Haidar niku boten Asad. Asad niku singa tapi rada cilik. Tapi nek Haidar niku raja singa. Nek mriki raja singa malah penyakit niku. Oh, pokoke singa gedhe lah niku. Singa jumbo. Nah, wis ngoten gambar. Lha niku kalah. Sayyidina Umar ora tau guyu maca Quran medeni wong bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ra iso nglagokno saking kerasi Sayyidina Umar setan krungu mlayu Sayyidina Umar lho ini adalah wong linuwe dalam urusan keberanian malaikat mungkar nakir wedi yo karo Sayyidina Ali kan nagar wong kok galake ngene kira nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe opo. Mila sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Salam. Sopo iki? Mungkar nakir ya Umar. Ono apa? Ya centang letak apa? Amar rubuka. Ya Allah, nang apa meneh ampun niku mawon lu cerita iki. Kene iki lah Sayyidina Ali. Lho, kaya ngono kok iso nurut karo nabi sing ora tau gelut iki. Itu kan karena koneksine rono, mulane akhire sapa sing iso ngalahno Sayyidina Umar wong rek iki ne langsung pulsane terhubung karo ono. Lha mulo wong ini kene ne terhubung karo ono. Lah mbok cilik medeni wong. Napa saiki wong kok senjata gedhe karena wong ora wedi sebab koneksi kene ne mati. Wong iki nek koneksi kene ne urip. Niku wong wis mengkeret kok. Lah saiki medene wong niku ngangge sesuatu yang bersifat zahir. Mula Quran iso nggo medene wong saiki. Maafir musyrik. Lha itu jadi akhirnya senjata-senjata besar yang turun akhirnya kebaikan ini murni urusan dunia. Wis ora ono yang terhubung karo kek. Ngono tok mbiyen kan ngono kiai niku. Sing muni niku mboten ngrikine. Sing muni niku yu'minu nabil ghaib dadi urung tekan Qur'ane niku wong wis kik ngono wis. Lha saiki wong penghubunge ra ono. Ya sensone ditokno. Hadi mlo musyrik, kafir, bid'ah, oh gede-gede ora wong. Laler nek bathuk iku dene dingenekne wae ilang, tapi ben ketok gagah metu senso. Ya akhirnya lalere mabur bathuke kroak. Lah ini maka terjadi belahan-belahan dalam kehidupan masyarakat yang luar biasa.

Lho ngono iki untung yen wong sing model kaya ngene iki damel jam'i jam'iyah sehingga semua bisa diikat sesuai dengan prinsip la islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi tha'atin la tha'ata illa bi tha'atillah. Iki untung iki ono ning gawe lembaga. Coba kalau itu tidak terjamiahkan sing koyo ngene, ndak kebayang. Buktine napa? Ahli sunnah wal jamaah yang tidak terjamiahkan di timur tengah jebol kabeh. Untung ning kene iki ngempel. Ngoten lho. Untung iki ngempel. Cara ulama ini isih iso nglumpukke kaya ngoten niku. Kita nek cara guyonane santri ini ulama ini makrifat lah. Nanti ini saya urip ulama ini makrifat. Soalnya sik ngalami pendidikan pesantren sing kaya ngene iki dengan sistem yakshal yakshallah innama yakshallah min ibadil. Ulama ini sik ngalami pendidikan yakshallah ado wong tuwa dikeplaki, ditonyo ndase tapuk bundunane sik ngalami. Sementara seiring waktu ada sistem pendidikan keulamaan meninggalkan prinsip yakshal yakshallah kan ono sanding kini ki model anyar pesantren kilat mulai pergi kerumun cara cepat membaca Quran hebat 3 jam bisa baca Quran 4 seminggu bisa baca kitab kuning ini kalau rambah jadi kira-kira itu hasilnya apa. Hasilnya apa kira-kira? Karena dulu perkenalan itu dari Cisno Gurugronya kalau di Indonesia, kalau di Arab dari Hemper Lauren sama Allen, Allen yang menghasilkan sebuah doktrin besar yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu sekiranya piye. Sementara ibu-ibu ini loh, ya. Ibu-ibu belajar muni Allah di Lungguhno, ngasih ben selapan teko. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis telung tahun ini saya mungkin ya Allah coba. Iku cara bokong wis ngapal dengkul wis lindu lagi metu Allah, ya Allah, ya Allah. Lho saiki ono cara cepat dan kilat iki. Iki terus hasilnya apa? Hasilnya apa? Karena mesti nek tanpa yakshallah ulama ini minakira. Wis bisa dipastikan niku. Lah nek ulama nakira nek dipaksa dadi mubtada kan masalah. Wong mubtada iki ra oleh nakira lamun ora kepaksa nakira khabari mukot. Mukot dah percaya gua. Lho kan iki persis dari situasi ini. Percaya gua. Lagi percaya gua. Sementara pada saat yang sama ada prinsip yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada prinsip yakhshal yakhshallah innama yakhshallah min ibadil ulama. Lah nek nakira lah dadi yakhshallahu terusan. Sing wedi malah Gusti Allah. Rafa niku sederhana akhire. Nggih ta? Idhamma. Dhammah kuat ning dhuwur kempel utuh wawu alif cecek subutun nun keseimbangan ini hebat kan kalau aku gak bisa mencerna kok iso lirof imin hadhammatun wawu alif kadakan nun nun sabitun lamun khadir ini bikin ini nyerna piye ini betul gaduh uang iya isa ini pakalin tek dan mikir kuno ini. Wisul lirafi min hadhamatun wawu ahlim katakan nun sabitun lamun hadu. Lah wa dhammu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al ah. Budul mulu wong iki dhamma iku kuat, kempel pemikiran ngadepi jamak taksir ya ho didepi. Isim mufrad ya didepi. Lah nek dhamma ora kuat, mungkin isih rada iso ngiwonengen dalam hal jamak taksir dalam hal isim mufrad ning geblek nek petu jamak muannas boten salim Lalu ini mulai akhir ya wes. Situasi itu ditinggalkan, kembali ke sistem dasar, sistem yang namanya perubahan dasar. Nopo tadi rob tahiru akhiril kalim tadiron awlafdon li amilin awli. Perubahan apapun itu tergantung amil sing mle sing mlebu. Nah dino iki kok yang ngoten niku ketok tergantung amil pokoknya. Oh ini gitu, ini kadang. Nah kita ini masih lengkap, kita ini masih lengkap mendapatkan sistem pendidikan dasar yang dikembang. Ini saya utuh. Ini yang berat pada ahli sunnah wal jamaah. Ini saya utuh. Nah mulai saat ini ini NU abot. Kenapa? Nanggung beban peradaban dunia ini dari karyawan diri. Sing isi cekelan ilmu hati, sing isi cekelan ilmu awak, sing isi cekelan ilmu akal. Hingga ada diri abot. Tapi yang kini dados. Sistem itu jadi la islama illa bi kuwatin niku dados, wala kuwata illa bi jamaatin niku dados, wala imarota illa bi to'e, wala wala jamaat illa bi imaratin dadi ono pengurus-pengurus wala imarata illa bi taatin dadi dohiran wa batinan la taata illa bi taatin dadi. Lha itu iku dadi kenapa dibimbing kali para wali kepiyen yang membawa ke sini dan tidak terputus saking Kiai Hasyim, tenggene Kiai Khalil, Kiai Saleh, tenggene Kiai Asy'ari, tenggene Kiai Khairon utawa Mbah Gareng, tenggene Pak Abdul Wahid Boyo Solotiko, tenggene Pak Abdul Halim Boyolali, tenggene Mbah Sufyan, tenggene Mbah Jabar Tuban, tenggene Pak Abdul Rahman Sambulasem, tenggene Pak Abdul Halim Benowo, tenggene Mbah Cokrodaya Sunan Geseng, tenggene Mbah Sunan Kalijogo. Utuh nih. Kabeh niku berada di tengah masyarakat. Rakat tenggen Sunan Bonang, tenggen Ngampel, tenggen Mbah Ibrahim, tenggen Syekh Jumatil Kubro, tenggen Syekh Muhammad, tenggen Syekh Ahmad Jalaluddin, tenggen Syekh Abdul Malik, tenggen Syekh Alawi Amil Faqih, tenggen Syekh Ahmad Sohib Mirban, tenggen Syekh Ali Khalil Qosam, tenggen Syekh Alwi, tenggen Syekh Muhammad, tenggen Syekh Alwi, tenggen Syekh Ahmad Al Muhajir, tenggen Syekh Isa, tenggen Syekh Ubaidillah, tenggen Syekh Muhammad, tenggen Syekh Ali Uraidi, tenggen Syekh Ahmad Jafar, tenggen Syekh Ja'far Shodiq, tenggen Syekh Bakir, tenggen Syekh Ali Zainal Abidin, tenggen Syekh Hasan Husain, tenggen Sayyidina Ali, dan ini sing langsung teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki are NU. Buktine napa? Oh, NU iki udah ulang suro iki sik urung wani mantu iki kan saking ngugemi dawuhe para sepuh. Wong Jawa iki nek muni ulang suro, ora wani mantu. Dikawe mboten wonten soalé Asyura niki buntute ulan asu. Asyura, lah Asyura niku terbunuhnya cucu Rasulullah. Sayyidina Hasan Husain terbunuh tanggal 10 Asyura. Mula wong sak donya zaman semanten berduka nek ulan Asyura niku mboten mantu. Tekan mriki santunan anak yatim bubur abang bu. Putih teng Jogja muter beteng mboten omong maksudnya ini wulan duka ojo kokean omong teng Solo muter ngetut no kebu Kiai Slamet wulan duka ojo kokean dan sampai sing kono muter ini sih dicekel kali poro ulama sing akhirnya dilokno kali Kiai Tunggul Wulung niku namine Abdullah wong Islam sing kere rawani melarat melulon Londo nulis sabdo palon noyo genggong nulis serat gandulu jodar mokan gandulu beri hulu bikin kebayang lari tur para wali ini ngulang ekstrim wah ekstrim mulah ini santri ini buatan patek model kaya Arab ini buatan patio ini yang terpersoalan ini tak dilunut nih santri ini penampilannya kan beda dewi ini kita merikin ini ketunan sarungnya ketok separuh kadwi takwa ini

للظالمين فأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشغل الظالمين بالضبط lho sampean bayang no wong dolim padha wong dolim wa akhrijna min bainihim stok no mawon king zaman koyo ngene medal mulo Sayyid Ali urung di ngadoh di putra Sayyid Muhammad ngadoh wah anak putune sing kula sebataken niku wau niku dugi mri mri ketemu bangsa sini dikelola dengan cara sini dadi sementar sampai tadi NU sebab merbune para wali NU meneruskan perjuangan para wali tadi. Lah sing ning ngono mbuh piye critane detail tuwil katu sampai muncul satu apa? Satu daulah besar namanya Turki Utsmani dilindungi kabeh ning ngono ning Arab alhamdulillah. Cuman terus Turki Utsmani dikhianati kali Saudi Arabia. Sampai akhirnya jebol kabeh. Sebab begitu bar diambil alih, Aramco berdiri, minyak terbesar di Timur Tengah digowo Melayu Amerika dipakai menghantam kembali kaum muslimin. Begitu jebol kabeh, mulo bayangno malih daulah sebab biyen wis tau enak urip bareng daulah ben rada keren munine khilafah ini gila aja persoalan bahasa ini kalau kan temenan ya ada yang gak ikut diri nabi nulis dewi barang ini kan temenan aku termasuk wulu ini aku rombongan ini sih 2024 kaum muslimin kalah ini Islam hilang aku rombongan ini ngotor-ngotor ini semua wulu apa radi pengiran ini misalnya orang connecting karena duwe peraturannya Gusti kalah ini duwe aturane pengirane ora nyantol ning kene pengiran diatur karo dhek ngono lho. Nah iki niki niki carane Gusmus ya Gusti Allah diomong-omongke ning Gusti Allah ning dilar roh dene lah mila begitu muncul kekacauan lahir ana Hizbut Tahrir teng Palestina, lahir Ikhwanul Muslimin teng Mesir. Begitu kono ngerti ternyata wong-wong iki ra iso dadi siji karo Mesir, ra iso dadi siji karo Filistin. Mulane sementara dikon lunga saka Filistin. Ikhwanul Muslimin dikon lunga saka Mesir. Soale napa? Ilmu diniae ora iso gathukke menungso karo bangsane. Sing teng Afghanistan dadi Taliban dadi nopo? Yo ora gathuk. Lah sing mriki gathuk. Lah kepengin rene sakniki ku critane ngoten. Setelah mereka tidak punya lagi tanah air provokasi. Lah jenenge wong kepengin duwe, lah duweane niku teke wong supaya diculno kan dialok-alok. Oke. Tuku kerudung kepengin kok apik ra duweke ra cukup ya mesti dilokno mbok ben 50 tetep dilokno. Alah kerudung kok ngene kok 5000 bubu 10000 ya. Alah ngene kok kerudungne tambah 3000. Begitu wis elek-elek terus diculno ya tetep dituku wong panjene ben kekno kok. Terus mangke dibeto lunga pertemuan pengajian daluni. Iki wis biasa ngoten iki. Sampeyan nek pengen wedhus lek nuku iki mesti dilono ping 50 ngoten. Alah ulune kudisen ngene kok. Alah cenggote, apa meneh? Alah sungune. Apa ene? Lah itulah yang terjadi penghancuran prinsip-prinsip dasar kepatuhan kepada pemimpin. Lah iki mulo iki imaroh iki diwajar tentekan dinten iki di negeri manapun. Untuk apa? Ngambil sikap masyarakat tanpa pemimpin untuk diterima menjadi jamiah baru. Lah begitu kira ono madhab ra ono Islam podo kabeh. Enak mari kita berukhuwah. Mari kita bersama opo madhab, opo jamiah. Itu hanya membuat kaum muslimin terkotak-kotak. Nikilah prinsip ati Allah wa ati Rasul insyaallah wong sak donya sepakat. Tapi begitu prinsip ini dijalankan, begitu weruh kekuasaan, dia mulai berbicara tentang ulil amri. Begitu ulil amri geblek, sing ukhuwah niku wau sing ati Allah wa ati Rasul ora dinggo, sebab ulil amrinya mingkum kumedeke dhewe. Lah ya wis wong gendeng mangan apu ya niki. Nek te sing ukhuwah niku sik kabeh dijak ayo ukhuwah bersaudara kabeh muslim padha kunut ra kunut padha wis saiki itu kan usum sani. Nek dirungono indah nyaman, inilah citra masa depan Islam penuh ukhuwah, tidak lagi terkotak-kotak dalam madhab, tidak lagi terkotak-kotak dalam imam fikih. Ini enak nih dirungono. Oh enak nih mboten umum enake. Niku padha karo wong mumet mikir gawe dodol, dijak gawe dodol. Wah enak iki kayak bahan tok. Niku padahal situasine wis dodol wis ta. Wis dadi wong wis digawe mbiyen. Begitu kene ra dadi, dodol sing wis dadi disiram karo beras sing ra dadi niku wong ya konslet. Terus dilokno. Iki apa iki? Bid'ah lho. Iki mbiyen ora ono, Qur'ane ra ono wong ngene iki dodol iki ra ono. Tahlil ning Qur'ane ra ono. Ya ra ono wong tahlil kok ono ning Qur'an. Yasinan iki ra ono ning Qur'an, ono ning Yasin. Tahlil onone waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil imani wa onone neng kono. Kula dugi mriki onone ya teh anget. Nggih, lho apa sampean? Lho. Cekli ya Allah, banser. Lho ngono lho. Ya Allah, kram niku. Biasanya banser niku kit sore wis tak kenal panas, tak kenal hujan. Iku mau mesti kudanan gitu ya. Yes, muka-muka saka dengkul sing loro sebab jaga pengajian. Saka niku tukul tulang sumsum metu anak soleh. Salihah. Kok muka elu ngono. Lu banser ngono. Awak ini seluruh anasirnya ngaji ngadek ngene kok begitu mulai gawe anak lah anak dari anasir pengaji pengajian ini anak yang mesti soleh. Oh jadi gila ya ge, kita ini berada dalam tahapan itu hari ini. Mulut ya wajar ya begitu rukum ini dedewe ngoten lho. Penake ra umum. Iki padha niki teh anget iki. Nek kula teko iki wis barange wis dadi, wis teh anget. Kula gak usah takok, kula ngerti niki mesti asale banyu sumur, tapi nek wong bentuk mesti golek teh anget ning jero sumur. Ora ene wong teh anget kok ning jero sumur. Lho ngene iki lho prinsip-prinsip belakang iki. Ini yang terjadi hari ini mulau diwajar elek, iki elek, iki elek, iki elek. Untuk apa? Keluar dari kepemimpinan. Sementara pada saat yang sama, pemimpin ini disiapno pemimpin anyar. Mbok sapa? Ngerti-ngerti ra gelem dipimpin kiai, tukul kiai al-alim al-allama ngerti saanane donya jenenge Syaikhul Gugli. Kiai ne virtual. Coba akhirnya ini rauhnya pemimpin rauhnya itu orang tanpa diperanuh tanpa menungso rauhnya pimpinannya jadi gila dong ini gila akhirnya kerasa nopo kok nanti dingin dikake 100 tahun di bawah pemimpinan orang dolim lebih berbahaya daripada sehari tanpa pemimpin lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin ini izin tadi. Nah, ini udah mula lah dia ini cek orang pedot ini digawe khol kok yang ngerti ini lho. Khol ini metode bena adewe ini tetap duwe ilmu itiba yang akhirnya menyadarkan kita bahwa khol ini lho ilmu ini apa adewe ini ngerti sing sakmono akeh ini sebab anane ulama. Jadi ini lah metode dasar yang luar biasa lah. yang menyadarkan kita bahwa kita ini mendapatkan ilmu dengan jalur yang demikian panjang, tapi pada etapenya para ulama ini radinggo langsung kelompat rumangsane belajar Islam di eranya Rasulullah. Lho mulu saat ini kata model anyar lali pangkat pangkate iki sampean delok ayang ora gelem khol rumangsane murid langsung e Kanjeng Nabi sing nang kene biyen para wali wis kamak wis masal wong fit Taurat wa fil Injil kazarin wis kaya tanduran akhraja syat ahu fa azara wa staghlala wa stama'ala suqi yujibu zurra al yaqin bihimul kufar. Ning sing ra gelem kene rumangsane langsung kepethuk Nabi, karena bisa langsung membaca dari kitab-kitab yang langsung berasal dari sumber sing disiap nih kali Syaikhul Gugli. Akhirnya waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarohum ruka'an sujadai abdahuna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi min ataris sujud. Itu yang sekarang lagi rame. Ngeten lho, karena ngelompati kan dawuh niku mau. Ndak punya landasan pijak metodologis di mana secara sosiologi terhubung dengan ruang dan waktu. Lho, mulo sakniki kata sing asari sujud dibahas malih, atuh baru dibahas malih. Niku nggih asyida walal kufar dibahas malih wis nang genti ku nang tambane. Mampus sampean betul. Kulane sing gedhe ku aja cilik ini. Nggih. Amma ba'du. Lho. Pon mukadimah ngaji rampung. Lu dereng mulai ngaji niki. Niki dereng kula dereng ngaji khol. Niki lagi miwiti perkara yang hari ini begitu persoalannya sangat serius niki. Lho kula niku dereng mulai ngaji, aja kuwatir, mungkin ngaji. Iki lha lagi mukadimah kula, gek proloh niki. Menghangatkan badan kian. Cara keringeten niki lagi mulai keringeten titik niki. Dereng mulai ngaji tenang mawon. Biasa mawon tenang dong. Kita niki jagongi tiyang seto. Jagongi kaya sema dene iki. Sampeyan sesene wis seto lak seneng to ditunggoni apa ora seneng. Seneng sing ditinggoni suwe. Wong diparani wit kurma, diparani papah kurma wae seneng lho wong mati niku. Diparani kembang iku lho seneng, diparani napa banyu iku lho seneng. Paribasane diparani uyah wedhus iku lho seneng. Mati niku saking sepine kuburan. Dikancani wong mati, dikancani kembang iku lho seneng. Wis ora pati disiksa. Lha opo meneh dikancani wong lungguh sak menake mangan neh, lho. Dengan ini, iki sajane carane ulama iki wong mati ditulung iso sampe tekan jam semene lho. Ngancani. Senenge ora umum. Sampeyan sesuk ngalami wis mati wis to. Wis saiki dulu. Lho, dikancani kembang ae seneng kok. Halo. Lho. Ki pegal. Oh, banyaknya masih sepo. Ya kadang aku tunggu yo barang. Banyak ya. Allah, gitulah. Prinsip-prinsip dasar kau yang nyetemi ini hanya diajarkan oleh santri. Mula negoro ni anteng santri. Wong mati dikancani, kuburan diparani. Lepas masih awak gini ni marani kuburan bonang. Ya seneng karo tuban. Ziarah teng Cirebon seneng Cirebon soalnya ono makame Sunan Gunung Jati. Lah wong kene kon kebom Cirebon ya mboten wantun wong ono makame Sunan Gunung Jati. Tapi teroris iku dibuat piye carane ora duwe seneng karo lemah, mulo dardor-dardor wae. Wani wong ora duwe wedi karo makame wali kok. Ora duwe wedi makame kiai mulo teroris iku didono karo sistem sosialnya. Nek didono, didohaken. Okay, bon iki mawon ama Pak Dusi sampe tak terusno maning. Kawan kapan wis. Wong kula niki masyaallah. Sajane dalu niki niki kula mboten saged teng mriki. Tapi bunyai Hasyim lu pintere mboten umum. Kula sampe wah ngerti tenan panjenengane wong bunyai. Mboten kandha kula nek pengajian mriki niki. Dadi sing ngundang kula niku sinten? Bojo kula dhewe. Punya ya Hasyim niku langsung teng jukula ya rampung. Ya rampung sedina anggere rong jam dielingno niku ya dinten iki wau ngaji. Mas aja lali ku ngaji ning Ambarawa. Beh urusan pokoke nek wis antar perempuan iki. Jukula. Wau tangleti. Mboten ngerokok ku mboten. Ono apa senene bojo kula. Kula niku ora ngerokok sing diseneni bojo kula niku. Aku mau turu karo asbak ngoten. Lha niki dadi kula dalu niki ngawu sih ya Allah. Kula niku setang dino ora mboten turu lho. Niku iso turu ning dalan diuli-uli ngono mboten ora. Kuwi wiwi-wiwi ngoten. Sing dadi kula niku sing ngributi ben rong jam niku bojo kula. Dadi aja dicontoh ngoten niku nggih. Nyai Hasyim genak ini ini karena bujo kula nanti tengkri kono bantau pedo kula ini bujo kula nge mungkin terus nge pedo bujo kula terus kula digolei bujo kula ini ku cik ngetop bah ini antar password nih nyapa nah ya Allah kula ini udah dikelingan kita puku dulu jen loh nge kula ajak rabi ini ajak rabi bujo kula nih kali yai kekin moco kita puku dulu jen ini ku nonton jaro julun ila umar bunul khotob. Apa ta iki rajulul? Tibake teng mriku niku kula tanglet Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku bojo. Nggih. Padahal Abu Dzar niku ning cerewete ora umum lho bojone niku. Padahal Abu Dzar niku kepala suku panglima perang, gelut ora tau kalah, sugih. Ning bojo siji cerewete mboten umum. Lah Sayyidina Umar apa Abu Dzar lha ya aku kurang apa dadi wong lanang ganteng sugih bojo siji kok cerewete ngene. Tenono tak tukar tambah. Lah sadurunge itu tukar tambah ngoten niku lawinan loro lan wis 50 kan. Terus tak sowan nang Sayyidina Umar mesti ngerti carane menaklukkan wong itu cerewet. Sowan nang dalam Sayyidina Umar ajeng curhat. Lho kok teng dalam Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel. Ternyata punya ati kok lagi ngomeli Sayyidina Umar. Ternyata nopo? Diomeli punya ati kok Sayyidina Umar. Rampung gitu terus. Assalamualaikum. Salam. Sopan Abu Dzar ya Umar. Ana apa? Lah, mboten sida padha mawon. Dene Abu Dzar niku ora ana sing dimedeni ning donya kecoba telu Allah Rasulullah karo garwane. Ben ali niku nek kula niku gagah ngenteni bojo kula wingi ngene. Pap. Pun mula kula niku kadang ngaji niku lek sone ngadep kula kok banter. Mboten pati iso konsentrasi. Soale kula kelingan suarane bojo kula. Kene iki wae iki. Ya Allah, bae. Iki tarine urusan antar perempuan niku pancen tidak iso berkutik. Karena memang perempuan itu tiang negara. Berarti nasibe dunya jare wong wedok. Lanang ora pati ngurusi. Lebih anak niku pejare mbok. Sangang wulan pejare mbok ning jero weteng. 2 taun nyusoni. Bapak nitip anak 10 menit udud. Lah mula alhamdulillah. Lah mula wong wedok digambarno teng Quran niku lak teges to nggih. Siji sawah, siji klam, klambi. Lho wong iki gagah apa ora apa jare klambine to. Nek klambine mele ora pati gagah kok nganggo. Mula kula yo gagah wong klambi kula yo kaya ngoten niku. Lha maksude niku kula niku singone niku dadi niku gagah. Klambi niku wedok niku padha karo klambi. Wedok iki klambi apik sing nganggo yo gagah. Lha wedok iki kok sawah. Carane nukulno. Gusti Allah lagi umpama lu gaman wedok lu nukul ke sawah elek api tukulan apa jari sawah itu nih. Ini sawah guru ya tukulan ini guru, sawah lemu tukulan ini lah. Lemu, sawah kula lemu ini betul lemu. Oh tukulan ini ya subur. Oke, lemu lah sawah ini butuh dibanyoni. Benteles, ojo ngasih garing, dipupuk. Mula sampe dadi wong lanang sawah niku dipupuk tekei banyu, mula wedok cekelono duwe aja kok diempete karo wong lanang. Sawahe garing ya tandurane mlengkur ngene. Lha wedok cekeli duwe, nggih ta? Iku baru tukulane kok apik. Sawah niku nek wayahe ditanduri aja diobong. Wite mlungker. Begitu juga wong wedok nek pas ditanduri aja diomeng, atine panas. Nek wong wedok atine panas dudu susu niku ya mboten sehat. Ibarat santen kepanasan blun, blundu diombe bayi ya ora sehat. Ya tadi bengek mulane ana tetek beng, bengek mulane. Kuwel mune Gusti Allah ya Allah. Indah lanang wedok. Eh sedhi kula mulo wong lanang iki ngerti carane banyoni sah. Sawah rene iku mulo wis pecah niki pondok niki saiki diso kali bunyai anu sawah yang indah tangekno niku tukulane iso lho per bupati wedok per ngono tok arep demo ya sungkan to wedok apolo polo desa kok wedok sing arep demo ya sungkan ngerti iki kok pacul metu terus wedok rompo pak ah ngono ta enggak, sawah itu adem. Enggak, dari kelas sawah ini pun babon-babon ini semua kebukus toyo barokah. Enggak, kalau titip tunggu mawon, gih santri-santri sing ngaji. Kalau ditunggu semua kebuka akali kuat. Kalau ditunggu diiling-iling mawon, gih Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Iku donga diwaca bar subuh ping 100. Nek wis hafal paling 10 menit. Engko insyaallah nek maca apa-apa ora nyantol, tapi nek dibutuhke eling iku indah. Iku jenengane selawat nisyan, mbuh yen kok diarani selawat lali piye ora ngerti. Kulo ngapalno niku donga niku, kulo ngangge donga niku, kulo cacak alfiah 40 dino. Katam, ning ora ngerti. Ngertine bar 5 taun akeh ngerti. Ning apal tepet. Nggih, nah niku rekamane kok digoleki sesuk. Kapan tuku sidine ning mriki sesuk digandakan. Ana rekaman donga niku Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku Rabbana naskan tuh kita lihat di bawah di negeri kita di tempat kita berharap Rabbana yang kini salat dan jalan kita sah. Kalau tuh kita sama orang dalam yang syukur. Ija lah kita nak lihat di negara kita nak kali us khair di bawah di tiap di mana. Ya bayna umat ini masyhif ini awak juga kita di mana. Sallallahu alaihi wasallam. Ya syukur. Ya musuri maafuri masih mana. Allahumma fi lahu marhamu ma'abu kapan. Allahumma la tahrim najiru umar dan bina ba'du. Allahumma jalan kabur umar dan bina terjinan. Allahumma jalan kabur umar. Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Ya'qidah muslimat ma'in na'ir ja'ayna rabbik radiyatan mardiyah Badkuli fa'iman wa dkuli jannah Ilayya karim tamim bina'ana Ilayya karim tamim bina'ana Adam ya Allah Adam ya Allah Ilayya karim tamim bina'ana Adam ya Allah Cahiti Bija'il Mustafa sayla alayna Bija'il Mustafa sayla alayna Bija'il Mustafa sayla alayna Bija'il Mustafa sayla alayna Rabbana alayna Bina adam anna Salallahu alayhi wa sallam Alhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatiha Surat al-Ladina Anamla alayhi Amin Surat al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. wal hadirat rahimahum. Ketika beliau menjawab Maulid Hasan, saking banyak itu, Maulid Haji Ahmad Maulid Sarjana Agama, ikan banyak bagi kita sekian sakit menikmah selama sakit melambai penopor ikan terbesar kalau teman-teman dan dimarikan Allah SWT. Amin Allah SWT. Hadri wal hadirat rahimahumullah. Kami ucapkan syukur wakil asal dan Allah SWT adi jarang hafla dan syukur lili ikhtidam pada pesantren negara negeri Abu Jadid Kota Belkan Ambarawa Sohon Bajanipun Al-Mahfurlah Al-Mukarram Abah Ki Haji Hashim Hadi wakil imbal mereka satu kalem bahkan di kancar sholat hati mereka setelah banyak dia maturakan panduan turatun panjang setelah dan mukmini banjir dan dosen puro dan sahirangan wujud sokar harja sakit kilogram wantan haflah kasyakurin ikhtidam berdoa pesan dan putra putri kota bantan ambarawa ingkan badai tibuti Pramilo berdantian adikiro sampun paripurno monggo kita mukasihkan kiwasan hamdallah sarang mawrudah alhamdulillah rabbil alamin ingkiki keluarga kajibat bersama kawasimul angkot canggih kawitan kini kasan penari wonten kerinta kini buat akhir Ramadan so kira yang seserapan menggah-menggah bagian istri Allah yul kuning sisa mudra bangsa Assalamualaikum kasih wabdahul muafiq ila abu abid tarif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.